Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh di musholla al-Asri yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu 15 Safar 1447, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah kegiatan yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu Talabatul Ilmi Syar'i, yang mana ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang paling agung, yang dengannya kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang benar dan mana amalan-amalan yang tidak benar, mana amalan-amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Talabul Ilmi Syar'i ini juga termasuk kewajiban untuk kita semuanya, muslim ataupun muslimat. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim ataupun muslimat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai yaumul kiamah nanti. Jamaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita al-usul as-salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kita ambil syarah dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemarin kita terhenti pada salah satu ayat yang dipakai atau digunakan oleh Syekh untuk mensyarah kitab beliau, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Surat Al-Ghafir ayat 60. Fasamma du'a ibadah fi qawlihi inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Dikatakan doa adalah ibadah pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yaitu pada lafaz sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni an du'ai, yakni dari berdoa kepadaku. Ini kemarin kita terhenti pada lafaz ya ini. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh bin Baz, fad du'au, maka yang namanya doa, huwa ayyadurra ilallahi yad'uhu wa yas'aluhun najah. Yang namanya doa, yaitu seorang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa adalah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Wa yas'aluhun najah, dan dalam meminta keselamatan. Wa yas'aluhu rizqa, dan dalam meminta rezeki. Kullu hadza ibadah. Semua ini termasuk dari ibadah. Fa idza sarafaha lis-sanami aw lis-sajari aw lil-hajari aw limayyitin sara musyrikan billahi azza wajal. Maka apabila seseorang itu memalingkan doanya, memalingkan ibadahnya untuk patung as-sanam, aw lis-sajari atau untuk pohon, aw lil-hajari atau untuk batu, aw lil-mayyitin atau pada mayit, sara musyrikan billah, maka jadilah orang tersebut sebagai orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah-ibadah ini yang disebut oleh Syekh ya tidak boleh dipalingkan dari doanya, dari dalam meminta keselamatan, dari meminta rezeki, ya. Semua ini tidak boleh dipalingkan kepada benda-benda tadi. Baik kepada patung, baik kepada batu, ataupun ada pepohonan. Dan ini terkadang terjadi. Seseorang meminta keselamatan, ada sebuah batu besar, ya, dianggap sebuah batu yang keramat atau apa, punya sesuatu yang bisa menyebabkan mudarat ataupun keselamatan. Maka terkadang di batu tersebut diberikan hidangan, kadang dikasih apa, ada bahan rokoknya, kadang juga ada ya, ada buburnya, ada kopi hitam ya. Tujuannya apa? Minta keselamatan atau supaya usahanya lancar. Ya, ini batu ya, barakallahu fikum. Terkadang juga pada sebuah pohon. Pohon yang begitu rindang, lebat, kalau lewat hawanya kadang memang apa ya? Sejuk lewat, kadang merinding itu mungkin ya. Karena mempengaruhi hawa. Tapi kadang-kadang orang beranggapan itu sesuatu yang angker. Ya, sesuatu yang angker ya. Mungkin saja ada terjadi seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan seseorang itu takutnya kepada itu kemudian diibadahi, ya, dimintain keselamatan atau khawatir kalau lewat situ tidak memberikan sesuatu nanti sampai rumah misalkan ya. Ini keliru ya. Meminta keselamatan, meminta rezeki ini kepada Allah. Ya Allah warrazzaku dzul quwwatil matin. Allah lah pemberi rezeki dan Allah yang memiliki kekuatan, ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak boleh, ya. Kullu hadza ibadah, semua ini meminta keselamatan, meminta rezeki termasuk dari ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada patung, kepada pohon, kepada batu atau kepada mayit, ini kepada kuburan-kuburan. Ini kadang terjadi seseorang ketika mau punya hajat, nah nyunati napa nggih, napa mantu nyunati biasanya nih. Dulu enggak tahu di sini ada atau enggak. Sekarang juga mungkin masih ada, tapi kalau di sini kayaknya enggak ada. Kalau mau nyunati, biasanya itu nyuruh orang tua atau yang sepuhnya bawa sapu, bawa apa namanya? Nah, ya datang ke kuburan, ya, dibersihkan. Kalau sekedar membersihkan asalnya tidak mengapa ya. Mungkin ya sekedar apa, mungkin sudah ketahuan ini kuburan bapaknya maunya atau kakeknya. Ini bukan seperti itu. Sudah dibersihkan kemudian dibakarkan menyan gitu. Dibakarkan menyan, minta keselamatan ini besok cucunya mau disunatin, jalur keselamatan. Nah, ini jatuh pada kesyirikan. Meminta keselamatan kepada siapa tadi? Kepada Allah, bukan kepada si mayit. Ya, kita datang ke kuburan, ya doakan apa? Ahli kubur. Doakan ahli kubur, bukan kita meminta keselamatan kepada ahli kubur. Betul nggih? Barakallahu fikum. Fayajibul hadar minas syirki kulluhu daqiquhu wa jaliluhu. Ya. Maka yang wajib bagi kita adalah apa? Waspada, berhati-hati. Minas syirki kulluhu, dari kesyirikan semuanya. Ya. Dari kesyirikan semuanya. Daqiquhu wa jaliluhu. Baik yang kecilnya ataupun yang besarnya. Ya. Di sana ada pembagian syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Ada juga syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Wa takuna al-ibadah lillahi wahdah, dan hendaknya menjadikan ibadah itu untuk Allah saja. Ini ya, menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah saja, minta doanya apa, berdoanya, minta keselamatan, minta rezeki, ya, minta kelancaran usahanya, apapun usahanya, ya. Itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kemudian saya melanjutkan, lakin du'aul hayya atau al-hayyi, lakin du'aul hayyi al-hadiri al-qadir, akan tetapi kalau berdoa, yakni meminta bantuan kepada seorang yang hidup, hadir, orangnya hadir, ada, al-qadir, dan orang tersebut mampu untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan, mengabulkan apa yang dia minta, wal isti'anatu bihi fi syai'il maqdur 'alaihi, dan minta bantuan, minta pertolongan dengannya kepada orang yang hidup, hadir, dia mampu. Fisail maqdur, pada sesuatu atau perkara yang dia mampu, alihi la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Kata Sa'id bin Baz, wala yu'tabaru dakhilan fisyirki, yang seperti ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang masuk pada kesyirikan. Ya. Kata saya dengan di sini, "Falau qulta li akhika al-hadir." Maka seandainya kamu mengatakan kepada saudaramu yang ada, yang hadir, "Ya Abdullah, a'inni 'ala qati hadhihi as-sajarah." Wahai Abdullah, ya, ini dicontohkan temannya namanya Abdullah. "Bantulah aku, tolonglah aku untuk apa?" Qat ini memotong asalnya, tapi mungkin kalau pohon kecil sendiri bisa mungkin ya. Berarti apa? Menebang, ya. Menebang pohon ini. Tolonglah aku untuk menebang pohon ini. Mungkin di depan rumahnya sudah ada pohon kelapa yang begitu tinggi atau pohon mangga atau yang semisalnya yang sudah begitu besar, kalau kita potong sendiri tidak mampu. Maka kita minta bantu tetangga atau teman kita untuk motongnya, ya. Terkadang pohon kelapa di depan rumah sudah tinggi, takut juga mau nebangnya, kalau ngerubuhi payon gitu ya. Maka kita minta bantu kepada yang sudah ahli apa? Menebang pohon. Ya, barakallahu fikum. Awala hafri hadhil bi'ri, atau meminta tolong kepada temannya untuk menggali sumur, membuat sumur. Tapi kalau di sini aman insyaallah bikin sumur. Enggak ada istilah kalau di dataran yang lebih tinggi mencari sumber mata air itu apa? Kalau dulu ada yang pakai istilahnya apa? Yang ngasih sesajen dulu biasanya. Jadi sesajen dulu cari sumber air itu, ya. Kalau secara tradisional cari air mungkin masih ada yang masuk apa, diterima oleh akal-akal kita, nggih. Digambarkan di sana ada daun, taruh di situ di atasnya, nanti besok pagi ditengok bawahnya ada apa namanya? Embunnya. Ini mungkin masih masuk gitu. Atau yang kedua garam. Secomot garam ditutup pakai kaleng, besok ditinggalkan. Kira-kira garam ini masih utuh apa sudah luntur, sudah apa? Cair. Nah, itu katanya di situ ada sumber mata air. Nah, ada yang jalannya bukan seperti ini, dengan cara tadi memberikan hidangan untuk sesuatu agar bisa mencarikan sumber mata air. Kalau di sini kan insyaallah mudah nih. Mau cari di mana saja bisa. Bahkan mungkin bisa lebih. Ini teman-teman yang tinggi biasanya, ya. tempat-tempat yang tinggi. Sehingga kadang-kadang sumur itu aneh. Mestinya di belakang rumah mungkin ya. Ini jadi kadang-kadang di, ya, kalau sekedar mungkin apa menjaga kebersihannya mungkin ya, atau aman di, mungkin di belakangnya sudah dekat dengan tempat-tempat kotor itu, kalau bikin sumur nanti nyerap mungkin itu ya. Tapi terkadang karena kata orang tuanya tidak boleh gali sumur di situ, nanti terjadi sesuatu namanya lah, keliru ya barakallahu fikum. Jadi ini walaupun manusia itu mampu menebang pohon, tapi juga sama cari yang memang bisa diterima ya, tidak ada unsur-unsur apa kesirikan. Demikian juga dalam menggali sumur ya, cari orang-orang yang memang tidak ada unsur kesirikannya. Kalau tidak ada seperti itu, kata Syaikh bin Baz, fala ba'sa bidzalik, maka seperti ini tidak mengapa. Kita minta bantu, minta tolong kepada orang yang hadir, hidup, dan dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Menebang pohon atau menggali sumur, ya, tidak mengapa. Kama qala subhanahu fi qissati Musa. Sebagaimana yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Fastaghasahulladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Maka orang-orang Bani Israel ketika itu meminta bantuan kepada Nabi Isa dari golongannya, yakni Bani Israel, ala alladhi min aduwihi, kepada musuhnya yang ketika itu ya, terjadi perselisihan antara Bani Israel dan orang-orang Kibutiyah, orang-orangnya Fir'aun ya. Bani Israel lemah, tidak mampu, maka ketika datang Nabi Musa alaihi salam minta bantuan agar ditolong dari perbuatan orang-orang Fir'aun. Yang ketika itu Nabi Musa sekali apa namanya tinju, sekali jotos gitu ya, orang Kibutiyahnya langsung mati. Sekali pukul langsung mati. Nabi Musa juga khawatir juga nih, dikejar sama Fir'aun ya. Dan kisahnya cukup panjang tentang Nabi Musa ini dengan Bani Israel dan Kibtiyah ini. Al-ayatu istighosah al-Israeliyu ya, ayat-ayat ini tentang minta tolongnya Bani Israel untuk mengalahkan orang Kibti, yakni orang-orangnya Fir'aun. Li'anna Musa qadirun ala ighasatihi, dikarenakan Nabi Musa alaihissalam adalah mampu untuk memberikan pertolongannya. Ya, yatakallamu wa yasma'u. Nabi Musa, beliau mendengar, beliau berbicara. Beliau bisa berbicara, beliau bisa mendengar, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Amma idza tamata 'alal makhluq fima la yuqaddir 'alaihi illallah. Adapun bersandar kepada makhluk pada suatu perkara yang tidak dimampui olehnya kecuali oleh Allah saja, ya, hadiron au ghaiban au mayitan, baik orang itu orang yang hadir atau orang yang ghaib atau sudah mati, wa taqada annahu yanfa'u min du'aihi au yadurru la bil asbabi al hissiyah min asyirki billah. Adapun orang yang bersandar kepada makhluk pada perkara yang tidak dimampui oleh makhluk tersebut kecuali oleh Allah, baik orang itu hadir atau orang itu ghaib atau itu mati, wa taqata annahu yanfa'u min du'aihi, dan berkeyakinan bahwasanya ya, orang tadi bisa memberikan manfaat, bisa menerima doanya, mengabulkan permintaannya, atau bisa memberikan mudarat. Ya, yang mati tadi bisa memberikan mudarat, yang ghaib bisa memberikan mudarat atau bisa manfaat. La bil asbabil hissiyah, bukan dengan sebab-sebab yang hissiyah, yang indrawi, yang bisa diterima, seperti tadi gambarannya ya. Menggali sumur dengan cara yang bisa diterima dengan akal kita, tak baksa. Namun apabila dengan cara-cara yang ada unsur kesyirikan, dengan memberikan hidangan terlebih dahulu ya, maka ini tidak bisa di terima. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka orang-orang musyrikin ya, haula'i syufa'a 'indallah, mereka ini ya, yang sudah mati, yang ghaib ya, atau patung atau pohon ya, mereka ini adalah pemberi syafaat, pertolongan kepada kita di sisi Allah. Surat Yunus yang ke-18. Fayadunnuna annahum yastati'una bi'ibadatihim iyyahum ay yashfa'u lahum 'indallahi fi husuli matalibihim. Mereka, orang-orang musyrikin, menganggap atau beranggapan bahwasanya mereka, ya, patung-patung atau pepohonan atau yang sudah mayit, yang sudah mati, ya, annahum yastati'una bi'ibadatihim, mereka beranggapan bahwa mereka itu mampu memberikan pertolongannya, ya, mampu dengan ibadahnya mereka ini kepada patung-patung tadi, ya, atau kepada selain Allah, ayasfa'u lahum indallah, bahwasanya mereka ini bisa memberikan bantuan, memberikan syafaat untuk orang-orang tadi, orang-orang musyrikin di sisi Allah, fi husuli matalibihim, pada perkara yang, pada apa, sampainya apa yang diminta oleh orang-orang tersebut, orang-orang musyrikin. Aw annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, atau mereka beranggapan bahwasanya selain Allah tadi, ya, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi mereka bukan sekedar beribadah saja, namun mereka memang punya keyakinan bahwa yang, ya, atau bahkan menganggapnya bukanlah suatu ibadah kepada patung-patung tadi, tapi hanya sekedar apa? Sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, barakallahu fikum. Kama qala Allah subhanahu anhum fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka pada ayat yang terakhir. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidaklah mengibadahi mereka. Alasan mereka ini, ya. Kita tidak mengibadahi mereka illa liqarribuna, kecuali apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Wa hadha min jahlihim wa dhalalihim bisyafi'i wal masfu' ilaihi. Ini termasuk dari kebodohan mereka dan kesesatan mereka tentang pemberi syafaat dan tentang orang yang diberi syafaat olehnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pemilik syafaat. Wallahu subhanahu lahu syafaatu jami'an. Maka milik Allah lah syafaat semuanya. Wa huwa alladhi yatasarrafu fi 'ibadihi kaifa yasha. Dan dialah Allah yang memalingkan untuk hamba-hambanya sebagaimana yang Allah mau. Fala yu'dhinu bisyafaati illa fi man yardallahu amalihi. Ya. Fala yu'dhinu bisyafaati illa fi man yardallahu amalahu. Maka tidaklah diizinkan tentang syafaatnya itu kecuali kepada siapa yang Allah ridai dari amalannya. Wala yusfimu ahadun indahu illa ba'da idnihi. Dan tidaklah diberi syafaat kepada seseorang pun di sisi Allah illa ba'da idnihi, kecuali setelah dapat izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya. Man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Penggalan dari surat, dari ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Kata Allah, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Jadi syafaat itu diberikan atas izin Allah. Yang kedua, orang yang mau diberi syafaat ini adalah memang yang orang yang Allah ridhoi dari amalannya, dari keimanannya, dari keislamannya, ya, yang memang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridho kepada orangnya yang mau diberi syafaat, ya tidak akan terjadi. Gitu ya, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, wa la yasfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tiada memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Ya, barakallahu fikum. Falsafa'atu la takunu illa bi'idnihi lisafi'. Maka yang namanya syafaat tidak akan terjadi, tidak akan diberikan kecuali dengan izin orang yang beri syafaat. Waridhahu 'anil masfu' fihi, dan ridhonya dari orang yang akan diberi syafaat. Orang yang memberi syafaat ini juga memang orang yang Allah tunjuk. Ya, istilahnya orang Allah ridhoi. Ini yang bisa memberikan syafaat. Demikian yang kedua, orang yang mau diberi syafaat juga orang yang memang sudah Allah ridhoi amalannya, perbuatannya. Demikian gitu. Maka di sana syafaat jelas syafaat Rasul, syafaat yang paling agungnya. Kemudian di sana juga ada hal-hal lain yang bisa menjadi syafaat untuk orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat. Seperti apa? Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ini berarti memang Allah merestui, mengizinkan Al-Quran ini sebagai syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang mau diberikan syafaat, diri dapat tidak? Kalau orang tersebut tidak rajin baca Al-Quran, tidak suka baca Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran yang sudah dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat, akan menjadikan syafaat, memberikan syafaat bagi orang, bagi seorang hamba. Kalau orang tersebut tidak suka membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran tapi hanya sebatas apa, perlombaan, ya, bagus-bagusan suara maunya, ya, tapi tidak diamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'annya. Nah, ini pun juga tidak bisa mendapatkan syafaat dari apa? Sebab Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sendiri sudah dijadikan oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Tapi karena si hamba tersebut tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, maka tidak mendapatkan syafaat. Demikian nggih, barakallahu fiik. Dipahami sekali nggih tentang antara pemberi syafaat dan yang beri syafaat, ini semua kembalinya kepada Allah. Allah ridha kepada orang yang memberi syafaat, Allah ridha kepada orang yang diberi syafaat. Dan ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa huwa subhanahu la yardha bisyafaati illa li ahli tauhid. Ani. Kata Syekh bin Baz, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha akan syafaat ini kecuali kepada ahli tauhid. Ini ya, Allah tidak ridho akan syafaatnya kecuali kepada ahli tauhid. Kama sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sa'alahu Abu Hurairah, ketika itu Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qailan, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling bahagia, paling senang, ya, tentang syafaatmu, dengan syafaatmu wahai Rasul? Kata Rasul, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia, orang yang paling senang, ya, paling beruntung, ya, dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, ikhlas, murni, bersih dari hatinya. Gitu ya, murni bersih dari hatinya. Akhrajul Bukhari fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab sahihnya, ya. Dan tentunya di sini bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah saja, karena makna atau kalimat la ilaha illallah ini di sana ada rukun-rukunnya, ya, yang harus ditunaikan. Dan ada makna-makna yang memang harus ditunaikan dari makna la ilaha illallah, bukan sekedar banyak-banyakkan. Okay? Bukan hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali selamat, belum tentu. Okay? Dia pahami maknanya, dia amalkan apa kandungannya. Ya? La ilaha maknanya apa? Menafikan, ya kan? Menafikan tidak ada sesembahan yang hak. Ini rukun yang pertama, menafikan, mentiadakan. Illallah musbitan, menetapkan, kecuali hanya Allah. Nah, terkadang orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah. Kan berarti belum mengamalkan apa yang terkandung atau rukun-rukun dari la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah pun juga bisa menjadi apa, syahadat ini, keislaman kita ini bisa juga batal, sebagaimana sholat, puasa, ya. Maka di sana nanti ada kitab apa, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, gitu ya. Maka bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, ya bagus, tapi ada poin berikutnya, yaitu apa, mengamalkan apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Dahulu orang-orang musyrikin, orang Arab ini, dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan karena nggak tahu bahasanya, nggak tahu artinya, justru karena tahu artinya atau maknanya, sehingga orang-orang musyrikin tidak mau melafadzkannya, tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Kalau sudah mau berikrar mengucapkan ini, berarti mereka-mereka ini akan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya, menjadikan sesembahannya hanya satu, yaitu hanya kepada Allah. Maka akan ditinggalkan Lata, Uzza, Manat, apalagi Suwa, Yahuz, akan ditinggalkan semuanya. Padahal mereka sudah berkeyakinan bahwasanya tadi Lata, Uzza, Manat bisa memberikan syafaat, bisa memberikan keselamatan, itu ya. Mungkin kalau di kita apa? Di sini nggak ada Lata, Uzza, Manat, nggak ada ya. Ada, tapi bentuknya lain lagi. Intinya barakallahu fikum. Intinya syafaat ini adalah milik Allah, ya. Wala takuna syafa'a wala takunu syafa'atu illa liman radiya qauluhu wa 'amaluhu min ahli tauhid wal iman. Intinya syafaat itu adalah apa? Tidaklah akan diberikan syafaat ini kecuali kepada orang yang Allah ridhai ucapannya, amalannya dari kalangan ahli tauhid dan ahlul iman. Ini kesimpulannya ya tentang syafaat ini. Syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, diridhai dari amalannya, diridhai ucapannya dari kalangan ahli tauhid dan ahlul iman. Ini. Dan kesimpulan dari apa yang kita baca ini yaitu tentang macam-macam ibadah, dari sholatnya, puasanya, dari minta keselamatan, minta rezeki, harapan, takut, ya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Akan terjatuh pada kesyirikan, ya, dan bahayanya kesyirikan, orang yang berbuat kesyirikan, dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka amalannya terhapus. Yang kedua, orang tersebut akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, amalan kita yang tidaklah banyak, ya, maka mari kita ikhlaskan ibadah kita untuk Allah. Kita ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Jangan tercampuri dengan kesyirikan, baik besarnya ataupun kecilnya. Itu ini. Cukup dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari kesyirikan, baik besar ataupun kecilnya. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma syadu'ala illa hala anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.